Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini Rabu 13 Juli 2016 dibacakan oleh Maimundar Kansya Ardiansyah. Seorang siswa tewas dihantam dam truk di Biren. 11 unit bilik santri Dayah Najmussalam musnah terbakar. Pencuri kambing di PD babak belur dihajar warga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun siswa bernama Nawar Salma, 16 tahun, asal Gampung Raya Dagang, Kecamatan Pesangan Biren, tewas akibat tabrakan dengan dam truk di kawasan desa Pantai Gajah, Pesangan, Senin malam. Sementara rekannya Iqbal mengalami luka ringan. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi dihimpun, kejadian berawal saat Nawar Salma mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat memboncengi Iqbal melaju dengan kecepatan sedang dari arah Medan menuju arah Banda Aceh. Saat tiba di kawasan desa Pantai Gajah, Pesangan, tiba-tiba korban dihantam oleh dam truk dari arah belakang. Akibatnya, Nawar Salma terjatuh ke badan jalan, kemudian kembali tergilas di ban truk hingga meninggal di lokasi tabrakan. Sementara rekannya Iqbal mengalami luka ringan, korban segera dievakuasi ke puskesmas Pesangan. Belum diketahui identitas mobil dan sopir dam truk yang menabrak korban tersebut. Setelah kejadian, dam truk langsung menghilang tanjap gas meninggalkan lokasi. Saat ini, sopir dam truk masih dalam pengejaran polisi. Sudarlun, kebakaran menghanguskan 11 unit bilik santri di Dayah Najmussalam, Lampu Raya, Gampung Nuruk, Kemukiman Lambaru, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi, Senin petang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian Dayah dalam kondisi kosong karena para santri yang liburan Idul Fitri pulang kampung dan belum kembali ke Dayah. Dari PD Muhammad Nazar melaporkan. Informasi dihimpun, peristiwa kebakaran itu terjadi saat cuaca panas dan angin kencang, sehingga bangunan Dayah yang berusia 12 tahun itu yang letaknya 500 meter dengan jalan nasional dengan mudah terbakar. Apalagi saat kejadian, kondisi Dayah tidak berpenghuni, sehingga pemadaman api berjalan lambat. Dalam hitungan menit, 11 bilik santri dan satu rumah panggung yang dijadikan sebagai kantor guru ikut dilalap si jago merah. Puluhan kitab kuning dan sejumlah Al-Quran juga tidak dapat diselamatkan dari amukan api. Perlengkapan dapur milik para santri turut musnah terbakar. Namun 6 ruang belajar tingkat MTS bersama dengan satu musala yang berada di tengah Dayah itu selamat dari amukan api. PJ Dayah Najmussalam Lampu Raya Tengku Samsul Bahri mengatakan kebakaran yang menghanguskan 11 unit bilik santri itu diduga dipicu arus pendek listrik. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap musibah yang menimpa Dayah Najmussalam yang dihuni oleh 200 santri. Sudarlun Muzakir, 24 tahun, warga Gampung Raya Sanggu, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, babak belur dihajar warga karena membawa kabur kambing hasil curian pada Senin petang. Pelaku dihajar warga setelah terjatuh dari sepeda motor saat melarikan diri bersama temannya di Simpang Pau, Gampung Ketapang Bambung, Kecamatan Delima Pidi. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Khadafi mengatakan, awalnya warga memergoki Muzakir bersama temannya mencuri kambing menggunakan Vixen warna putih. Saat itu, sepeda motor yang ditumpangi Muzakir bertabrakan dengan sepeda motor warga. Naas, Muzakir yang menggendong kambing curian di belakang terjatuh. Saat tabrakan terjadi, rekan Muzakir yang belum diketahui identitasnya berhasil kabur dengan Vixen dan meninggalkan Muzakir. Warga yang melakukan pengejaran langsung menghajar Muzakir yang terkapar di pinggir jalan. Beruntung polisi cepat datang dan mengamankan Muzakir. Saat ini Muzakir diamankan di Mapores PD untuk menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara rekannya yang berhasil melarikan diri masih dalam pengejaran polisi. Sudarlun, jembatan pintu air yang terletak antara Gampung Merduati, Kecamatan Kutaraja dengan Gampung Lampase Aceh, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, saat ini kondisinya rusak parah sehingga sulit dilalui kendaraan. Warga setempat meminta pemerintah segera melakukan perbaikan. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Pantauan di lapangan, jembatan Merduati yang memiliki sepanjang sekitar 10 meter dan lebar 4 meter itu tidak lagi memiliki pagar pengaman sehingga membahayakan pengendara. Bahkan lantai jembatan sudah berlubang, saat ini ditempel dengan batang kelapa. Imam Nasah setempat, Tengku Jamal, mengatakan jembatan itu merupakan peninggalan tsunami, namun hingga saat ini belum pernah dilakukan perbaikan. Malah kerusakan jembatan semakin parah setelah sering dilintasi oleh truk berbadan besar pengangkut material pembangunan tanggul. Menurutnya, karena tidak ada pagar pembatas, beberapa pengendara pernah mengalami kecelakaan terperosok ke dalam sungai, terutama saat melintas pada malam hari. Aparatur Gampung sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan jembatan itu melalui Musrembang, namun hingga kini belum ada perbaikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, PLN wilayah Aceh melakukan pemadaman listrik di 3 kabupaten kota meliputi area Banda Aceh, Sigli, dan Loksmawe selama 3 hari yang berlangsung sejak Selasa kemarin hingga Kamis besok. Kondisi itu dilakukan disebabkan kondisi mesin di unit 2 PLTU Nagan Raya yang selama ini beroperasi telah memasuki jatah masa pemeliharaan. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Aceh T. Bahrul Halid mengatakan, dari 2 unit PLTU Nagan Raya, unit Nagan 1 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah memang mengalami kerusakan dan saat ini masih dalam tahap perbaikan. Karena unit 1 Nagan mengalami kerusakan, sehingga selama ini hanya unit Nagan 2 yang dioperasikan. Namun mulai kemarin, unit Nagan 2 sudah dimulai terjadwal memasuki masa pemeliharaan dan dijadwalkan hingga Kamis sudah kembali beroperasi seperti semula. Karena itu, PLN terpaksa melakukan pemadaman di 3 wilayah meliputi area Banda Aceh, Sigli, dan Loksumawe. T. Barul menjelaskan, pemadaman itu akan dilakukan mulai pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Selama masa pemeliharaan, unit Nagan 2 serta mencegah pemadaman terjadi lebih lama, suplai arus listrik untuk Aceh akan dibantu dari Medan serta pembangkit yang ada di Loksumawe. Sudarlun, daging sapi beku yang diimpor pemerintah ternyata tak diminati masyarakat Medan. Masyarakat lebih memilih daging sapi lokal meski harganya lebih mahal. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Halin, seorang pedagang daging sapi di Pasar Petisah, Medan, mengatakan stok daging sapi beku bisa dibilang tidak tersedia. Menurutnya, masyarakat sama sekali tidak tertarik dengan daging yang didatangkan dari India dan Australia itu. Konsumen yang datang ke kiosnya selalu mencari daging sapi segar lokal. Konsumen selalu beralasan ragu mengkonsumsi daging beku impor. Selain itu, kondisinya yang kalah segar dengan daging sapi lokal menjadi alasan lain bagi konsumen untuk tidak melirik daging beku. Harga daging sapi sendiri saat ini berkisar antara Rp120.000 per kilogram. Harga ini dinilai sudah normal karena jelang lebaran kemarin menembus Rp140.000 per kilogram. Turunnya harga ini tidak terlepas dari ikut turunnya permintaan daging sapi. Sudarlun, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSBL Langsa dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Duel bertajuk Derby Aceh ini akan berlangsung di Stadion Langsa Sabtu mendatang. Tapi tim berjuluk Lantak Laju tidak meremehkan kekuatan PSBL yang sempat terseok-seok sejak awal kompetisi. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Asisten pelatih Persiraja Wahyu Awi mengatakan timnya tak menganggap remeh PSB Langsa. Pemain juga diminta untuk tak kepedean hanya karena Persiraja memimpin klasemen sementara dan lawan berada di posisi bawah. Karena sepak bola bukan hitungan matematis, sehingga pemain harus berusaha semaksimal mungkin. Menurut Wahyu, perubahan posisi pelatih PSB Langsa tak berpengaruh terhadap Persiraja. Sebelumnya PSBL diasuh Jesse Mustamu dan kini dipercayakan kepada pelatih baru Amrustian. Biasanya kehadiran pelatih baru membawa perubahan tim ke arah positif, tapi Persiraja tetap berusaha mengambil poin dalam duel derby Aceh ini. Wahyu menambahkan, kondisi fisik pemain setelah lebaran memang agak sedikit menurun karena pemain Persiraja ada menjalani latihan dalam bulan puasa. Namun duel nanti sangat penting bagi Persiraja untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara grup 1. Dari unsur Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 13 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah lalu, wassalam.